pilih aja, oh, oh emak, pilih aja buat saya. Yang mana boleh aja, biarin perawan atau janda, pokoknya deh napasnya yang tinggi, yang begeng, yang pendek kek, yang kurus, yang ceking, yang gembrot, biarin. Asal aja gak betingke, sayang saya, sayang nyak babe, lekasan dong buruan ma, lamaren bawain tandanya. Ayah takut, ayah selempang, kelamaan disamber orang. Aduh emak, emak, emak, aduh babe, pantesnya enak, enak jadi pengantin. Duduk berdua di dalam taman, masuk angin ada yang kerokin. Lamarin dong mak, pantesnya enak jadi pengantin mak. Enak, enak, enak. Lekasan dong buruan mak, lamarin bawain tandanya. Ayah takut, ayah selempang, kelamaan ditamber orang. Aduh emak, emak, emak, aduh babe, pantesnya enak, enak jadi pengantin. Duduk berdua di dalam taman, masuk angin ada yang kerokin.